sakit, kuping rawing nonton TV ku. Kau masih harus terulang. Berita tentang alat perang lagi. Mataku sakit, kuping rawing dengar komenmu tentang mesin pemusnahnya. Sakit.